ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله والحمد لله بإذن الله تعالى kita melanjutkan keterangan الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله dalam fasal yang kedua menjelaskan tentang da'watus syaitan ila ma'siyatir rahman, bagaimana dakwah syaitan di dalam menyeru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Naam, kita telah membacakan keterangan Asy-Syaikh rahimahullah bagaimana syaitan senantiasa menghiasi manusia untuk menjatuhkan mereka ke dalam perkara yang paling besar, lalu kemudian kepada yang besar dan seterusnya sampai kepada perkara yang kecil, yaitu syirik, kemudian bid'ah, kemudian dosa-dosa besar. Naam, dan Asy-Syaikh rahimahullah di dalam penjelasannya tersebut memberikan beberapa contoh dari tipu daya syaitan, hiasan-hiasan syaitan di dalam menjatuhkan umat manusia ini ke dalam kabair, dosa-dosa besar, seperti perbuatan sihir adalah termasuk dosa besar dan amalan kufur. Kemudian membunuh jiwa, kemudian memakan harta riba, dan kita telah menyebutkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan contoh-contoh bentuk-bentuk ribawiyah yang terjadi di tengah masyarakat. Naam. Kemudian lanjut Syekh rahimahullah menyatakan wa zayyana lahum akla malil yatim alladhi naha Allahu anil iqtirab minhu illa biniyatil islah haitsu qala subhanahu wa ta'ala wa la taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah, dalam suratul an'am ayat 152. Juga syaitan berupaya menghiasi manusia ini untuk makan harta anak yatim yang Allah Subhanahu wa taala melarang, bahkan mendekat kepada harta anak yatim tersebut. Naam, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa biniyatil islah, kecuali dalam rangka membuat perbaikan islah. Naam, bertanggung jawab memelihara harta tersebut untuk maslahat anak-anak yatim tersebut, bukan untuk kita makan pribadi kita. Naam, maka memakan harta anak yatim adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan, jangan kalian mendekat kepada harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik, hatta yablughu asyuddah, hingga mereka mencapai kedewasaannya. Naam, yakni illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, yaitu menjaga dengan amanah, bertanggung jawab memelihara dengan amanah harta anak-anak yatim tersebut. Kita tidak menyimpangkannya untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi kita atau untuk kebutuhan yang lain selain daripada kebutuhan anak yatim tersebut. Nah, ini juga berapa banyak yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, para dai, para pemilik-pemilik pondok, yayasan dalam memelihara anak-anak yatim. Lalu kemudian kaum muslimun menyumbang untuk maslahah anak yatim tersebut di selam. Nah, disimpangkan harta tersebut kepada jalan yang lain. Nah, baik untuk kebutuhan pribadinya, untuk memberi makan kepada anak istrinya, atau kepada keluarganya. Nah, ini adalah memakan harta anak yatim yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, yakni dengan sekedar kebutuhan yang kita butuhkan. Ketika kita tidak memiliki penghasilan misalnya, cuma mengurus kemaslahatan anak yatim tersebut, lalu kita mengambil dengan kadar hajah, kadar kebutuhan kita untuk makan, karena memang kita tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan, kecuali untuk dengan mengambil sebagai bentuk upah sesuai dengan yang kita butuhkan. Naam. Selain daripada itu, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa pada ayat ke-10, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya, orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, dengan cara zalim, hanyalah mereka memakan di dalam perut-perut mereka nara, api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ini menunjukkan bahwa memakan harta anak yatim adalah kabira minal kabair, termasuk salah satu bentuk dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka berhati-hatilah dari memakan harta anak yatim, atau juga memakan harta yang selainnya yang bukan milik kita, seperti harta dakwah misalnya. Sebagian kaum muslimun membuat pondok pesantren, naam, sebagai wadah untuk mengumpulkan harta. Naam, sehingga kaum muslimin, para muhsinin, donatur yang menyumbang ke ma'had tersebut untuk kebutuhan pesantren, dia manfaatkan untuk kebutuhan pribadinya. Dia membeli motor pribadi, mobil pribadi dari uang tersebut. Naam. Maka ini menyimpangkan harta yang bukan miliknya, tidak amanah. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Mengumpulkan harta kaum muslimin, uang yang dikirim melalui rekening-rekeningnya, naam, disimpangkan kepada jalan yang khianah, berkhianat, tidak amanah. Padahal pondok atau anak-anak pondok membutuhkan banyak kebutuhan, belum terpenuhi, tetapi dia lebih dulu menggunakan untuk kepribadiannya. Maka ini sifat khianah dan tidak amanah, dan termasuk memakan harta yang bukan miliknya. Naam, fanas'alullah assalamu al-afiyah. Juga diantara tipu daya syaitan, zayyana lahum qadfal muhsanat al-ghafilatil mu'minat, menuduh para wanita-wanita muslimi, muslimat, mu'minat sebagai wanita-wanita pezina, pezina. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Ini juga termasuk dosa besar. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita mukminat sebagai wanita-wanita pezina, mereka dilaknat di dunia dan di yaumul akhirah, dan mereka mendapatkan azab yang pedih, azab yang agung, azab yang besar. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan qadful muhsanat ini termasuk sab'al mubiqat, 7 perbuatan dosa besar yang membinasakan. Naam. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukuman di dunia ini terhadap orang yang menuduh para wanita-wanita yang terhormat, wanita-wanita mukminat muslimat, sebagai wanita pezina. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jalda wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik sebagai pezina, lalu mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan perzinaan tersebut, maka pukullah mereka dengan 80 pukulan. Naam, dipukul dengan pelepah kurma sebanyak 80 kali. Dan janganlah kalian menerima persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Naam, juga syaitan berupaya untuk menghiasi kepada umat manusia ini qaulaz zur, ucapan dusta. Naam, alladhi amarallahu ibadahu bijtinabih, yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menjauhi qaulaz zur, ucapan dusta, persaksian palsu. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Afwan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, jauhilah ar-rijs, yakni najisnya dari awthan, dari patung-patung, sesembahan berhala-berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhi pula ucapan kedustaan. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjauhi qaulaz zur. Naam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhi qaul az-zur, ucapan dusta, persaksian palsu. Naam, dan itu termasuk dosa-dosa besar. Naam, kemudian juga syaitan berupaya untuk menghiasi manusia ini dengan ghish wal khianah, sifat menipu dan sifat khianah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian berkhianat kepada amanah-amanah kalian sementara kalian mengetahuinya. Naam, yaitu orang-orang yang diberi amanah lalu berkhianat dengan amanah tersebut. Demikian pula syaitan berupaya untuk menghiasi sukhriya wa tanabuz bil alqab. Naam, juga sifat sukhriya tanabuz bil alqab, yaitu memberikan gelar-gelar, lakop-lakop yang buruk, yang jelek kepada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan lakop-lakop tersebut. Juga perbuatan ghibah wa tafakhur bil ahsab. Juga syaitan berupaya untuk menghiasi manusia ini untuk jatuh ke dalam perbuatan ghibah dan berbangga-bangga dengan ahsab, dengan nasab, garis keturunan. Naam, atau dengan harta, benda, jabatan. Semua itu adalah tipu daya syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, jangan satu kaum mencela kaum yang lainnya. Jangan sampai kaum yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Demikian pula para wanita, jangan mencelah wanita-wanita yang lainnya. Boleh jadi wanita yang dicelah lebih baik daripada yang mencelah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Naam, jangan kalian mencela diri-diri kalian, dan jangan pula kalian saling memberi lakop-lakop, gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek nama setelah iman adalah al-fusuq. Naam, perbuatan fasik. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari dhann. Inna ba'dadh dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian tajassus, yaitu mencari-cari, mengintai-intai orang lain. Ingin dengarkan rahasia orang lain, ingin dengarkan aib-aib kekurangan orang lain. Tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah sebagian kalian pada sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya, bangkai saudaranya? Tentu kalian jijik dengannya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, penyayang. Naam. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengharamkan sukhriyah, mencela tanpa alasan yang syar'i. Juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanabuz, memberi lakop-lakop yang buruk tanpa alasan yang syar'i. Juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan adzan, sangkaan-sangkaan buruk sangka tanpa ada bukti yang jelas, tanpa ada alasan yang syar'i. Juga Allah haramkan perbuatan ghibah. Naam. Dan ghibah adalah termasuk dosa besar. Tanpa ada alasan yang syar'i. Naam, ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Perbuatan tanabuz bil alqab, perbuatan ghibah, semuanya Allah haramkan kecuali naam pada perkara-perkara yang menunjukkan kebolehannya secara kaidah-kaidah syar'iyah. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelari khawarij sebagai kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Naam. Ini gelar yang boleh, dan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pantas khawarij itu untuk digelari dengan kilabun nar. Karena penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, dalam syariatul Islam yang ada pada kaum khawarij. Sang pemberontak, para pemberontak. Naam, terhadap penguasa kaum muslimin. Oleh karena itu, para ulama ahlus sunnah wal jamaah terkadang memberikan gelar-gelar kepada seseorang yang memang pantas kepada orang itu diberi gelar dengan gelar yang buruk sebagai bentuk tahzir, peringatan agar kaum muslimin wal muslimat menjauhi orang tersebut. Kadang para ulama memberi gelar dengan dajjal, pendusta. Bukan saja kadzab, tapi dajjal. Diganti bahasanya dengan dajjal. Artinya kadzab. Karena memang orang itu pendusta. Orang itu suka membuat kerusakan di dalam dakwah. Naam. orang itu kebiasaannya mendustakan para ulama. Maka disebut dia diberi gelar dengan Dajjal. Naam. Saya pernah mendengar dalam pertemuan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Madinah, dalam majelis mereka pertemuan tersebut, ketika itu mereka membicarakan tentang Yusuf Al-Qardawi yang datang ke Madinah atas izin tentunya Umar pemerintah. Naam, Yusuf Qardawi mubtadi' dalun mudil, ahlul bid'ah sesat dan menyesatkan. Ada seorang ulama menyatakan jaa iblis, datang iblis, menggelari dengan iblis na'udzubillah, karena menunjukkan saking buruknya dan jeleknya Al-Qardawi ini. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah selalu memberikan gelar kepada Qardawi dengan menggunting. Naam, menggunting Alkitab dan Sunnah. Syekh Muqbil memberikan gelar tersebut. Bukan dipanggil dengan namanya, tapi dirubah lafadznya. Ya. Menggunting, maknanya menggunting Alkitab dan Sunnah. Subhanallah. Karena saking jeleknya akidah dan pemahaman dan amalannya di dalam Islam, membuat kerusakan, fitnah. Oleh karena itu, memberi gelar-gelar dengan adanya tujuan syar'iyah, nah, maka itu dibolehkan. Tidak adanya alasan syar'iyah, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memberi gelar kepada saudara kita dengan yang dia tidak ridho dengannya. Naam, kecuali kalau dia ridho. Misalnya Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena dia senang dengan kucing, dia ridho. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan panggilannya kepada Abu Hurairah. Naam. Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi nama beliau, digelari dengan Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Labas, kalau dia ridho. Tapi selama saudara kita tidak ridho, haram untuk kita memanggilnya dengan gelar-gelar tersebut. Kecuali dalam rangka tahdzir, memberi peringatan kepada umat, tentunya dengan bimbingan ulama, maka itu adalah perkara yang boleh secara syar'iyah. Naam. Demikian pula ghibah. Ghibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis, apa itu ghibah? Beliau memberikan definisi ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Naam. Tanpa alasan yang syar'i. Lalu kemudian ulama menyebutkan pengecualian-pengecualian bolehnya ghibah. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadus Salihin. Naam, di antaranya adalah dalam babut tahdzir, memperingatkan. Tentunya orang yang ditahdzir itu tidak suka dengan apa yang ditahdzirkan padanya, jelas dia benci. Tapi ini tidak termasuk dalam ghibah, karena ini boleh di dalam syariat dengan adillah yang sangat banyak, dengan dalil-dalil yang banyak. Naam. Maka pahamilah ini, perbedaan antara ghibah dengan selain daripada ghibah. Pengecualian-pengecualian yang dibolehkan dalam syariatul Islam. Lalu sehingga kita tidak zalim menyapu rata semua ghibah. Karena sebagian orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang mendalam atau ilmu yang kuat, tidak di atas bimbingan para ulama, naam, mengklaim setiap penyebutan sesuatu yang dibenci itu adalah ghibah. Naam. Ya, juga bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ta'aruf pernikahan, seorang yang mau dilamar, seorang lelaki melamar perempuan, ya, wanita itu datang kepada seorang mufti atau kepada orang yang tahu lelaki tersebut, dia minta ya berita, informasi. Boleh orang itu memberitakan kekurangan-kekurangan lelaki tersebut, karena itu penting, karena dia sedang melamar seorang wanita. Naam. Tetapi tentunya yang punya kepentingan ya walinya perempuan tersebut, perwaliannya perempuan tersebut, bukan semua orang. Ya, kita dengar saudara kita melamar di sana, ada wanita yang dilamar, kita yang sibuk mencari kekurangannya orang tersebut. Lalu kita beritakan kepada akhwatnya. Nah, ini musibah, ya. Naam. Ini tidak benar. Tapi yang berkepentingan di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi, ketika seorang sahabiyah dilamar ya oleh dua orang sahabah. Naam. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dengan siapa satunya? Tidak ada yang tahu. Hah? Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan dengan Muawiyah. Iya. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kekurangan keduanya. Adapun Abu Sufyan la yadau an atikihi asa, tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya suka mukul perempuan. Ya, mukul istri. Yang satunya Rasulullah mengatakan wa amma Muawiyah fasalukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin papa, tidak ada hartanya. Ini kan kekurangan, iya. Rasulullah menyebutkannya kepada sahabiah tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan nikahilah Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid, menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Yakni kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disayangi oleh Rasulullah. Ya. Taib, al-muhim dalam perkara menyebut kekurangan ada perkara-perkara yang dikecualikan tidak termasuk dalam ghibah. Nah, yang disebutkan Imam An-Nawawi 6 perkara. Juga syaitan berupaya untuk menghiasi para kaum wanita untuk melakukan tabarruj safar tanpa mahram. Naam. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para mukminat muslimat untuk tidak melakukan tabarruj ya dalam berpakaian. Hendaklah pakaian yang syar'i, tidak terlalu banyak keluar tanpa tujuan yang syar'i. Naam. Atau bermuda-muda dalam menampakkan auratnya seperti telapak tangan, telapak kaki. Itu adalah aurat. Naam, jangan bergampang-gampangan. Ummahat kadang menjemur di luar, tidak mau lagi berjihad, bersungguh-sungguh. Memang butuh jihad semuanya. Tidak mau susah payah memakai kos tangan, keluar langsung jemur. Ya, pakaian diangkat di atas, di jemuran, kelihatan seperdua, apa, sikunya. Kelihatan lagi auratnya. Naam. Mungkin bermuda-muda karena dia melihat, oh, tidak ada ikhwan. Tidak ada ikhwan, tapi orang awam ada yang lewat-lewat. Mana yang lebih mending, ikhwan atau orang awam? Hah? Mana yang lebih mending? Nah, dua-duanya, enggak ada yang lebih mending. Nah. Allah, Ustaz. Tidak ada jaminan ikhwan yang sudah belajar bahwa itu lebih aman syahwatnya daripada orang awam. Lah, semuanya lelaki berbahaya. Naam. Tidak ada yang aman. Berapa banyak yang kita dapati ikhwan ahlus sunnah paham ikut taklim berzina. Ummahat bercadar berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak. mungkin antum tidak pernah dengar. Ya, kalau ustadz-ustadz tahu insyaallah, karena tempat mereka untuk mengadu. Ya, tempatnya para ustadz menelpon, mengadu ini dan itu kepada para ustadz. Sehingga para ustadz banyak tahu dalam masalah-masalah yang seperti itu. Naam. Akhwat sadar ummahat sudah ada suaminya berzina. Ikhwan sudah ada istrinya berzina. Naam. Ada lagi beritanya tidak sampai berzina. Hanya peluk-pelukan, ya, cium-ciuman, na'udzubillah. Apa sebabnya? Awalnya mau melamar, ya, nador. Yang akhwat ditemani satu orang temannya. Yang ikhwan ditemani satu orang temannya. Naam. Yang ikhwannya menunggu di luar, yang akhwatnya di kamar sana. Ya, akhirnya berdua di balik hijab. Naam, ujung-ujungnya angkat hijab. Naam. Terjadi, ya, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhwat itu mengadu, minta supaya dinikahi oleh ikhwannya. Ikhwannya dipanggil oleh seorang ustaz. Karena akhwat itu menyebut ikhwannya. Dipanggil sama ustaznya. Kenapa antum lakukan demikian? Nikahi dia. Tidak mau ustaz. Kenapa? Tidak soleha. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ustaz mengatakan, apakah antum soleh? Iya. Apakah antum soleh? Sudah. Sekufu. Sama-sama tidak soleh dan tidak soleha. Bertobat kepada Allah kedua-duanya, nikah. Ya, tetap ikhwannya tidak mau. Fitrahnya mau mencari istri yang soleha. Subhanallah. Ini semua contoh yang menunjukkan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ikhwan yang sudah ta'lim atau awam, para ummahat jaga hijab. Jangan bermuda-muda menampakkan tangannya, menjemur di luar, telapak kakinya. Nah, memang kadang kita menganggap enteng, tapi syaitan, ya, tidak tinggal diam. Nah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, akhwat tinggal di pondok pesantren, di dalam pondok. Ya, cadar, ketat cadarnya, berzina. Ada suaminya. Nah, awalnya, ya ini hati-hati, HP ini ya. Sebabnya HP. Ikhwan ini akrab dengan suaminya si ummahat. Kalau ummahat itu minta tolong, kadang menghubungi suaminya susah. Minta tolong kepada teman dekatnya suaminya. Melalui HP-nya. Nah, berawal dari situ. Terjadi cekcok dalam keluarga antara suami istri ini. Sudah, setan masuk. Istrinya berpikir, suamiku ini jelek. Akhirnya terus hubungan dengan si laki-laki ini tadi, teman dekatnya suaminya. Mulai masuk, mengadu. Ya, minta fatwa. Nah, ini hati-hati, bahaya ustadz ini nanti. Nah, kalau dimintai fatwa dengan ummahat, ini hati-hati. Naam. Akhirnya, berjalan hari demi hari. Pada ujungnya, si ummahat ini mengungkapkan kata hatinya kepada ikhwan tersebut. Setelah dia memberitakan bahwa suaminya demikian-demikian. Ya, cintanya berbalik ke temannya suaminya. Naam. Kemudian suaminya keluar safar. Safar jauh. Datang SMS si ummahat kepada teman dekatnya suaminya tadi, tolong ambilkan ada barang yang mau diambil di rumah saya, tolong antum ambilkan ya nanti di depan pintu. Nah, ini sudah syaitan. Ya, ikhwan itu datang ngambil barang. Mana barangnya? Di belakang pintu. Subhanallah. Buka pintu masuk, ternyata ummahatnya sudah kesetanan. Langsung pintu ditutup dalam keadaan berpakaian seksi. Ikhwan tidak mampu lagi bertahan. Naam. Siapa yang mampu bertahan? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Min hamazatis syaitan, dari tiupan-tiupan syaitan. Makanya cari teman yang soleh. Cari teman yang baik. Jangan berteman dengan orang yang jelek. Orang yang tidak soleh. Yang tidak memberi manfaat untuk agama kita. Justru mempengaruhi kita. Jangan. Cari yang memberi manfaat. Yang menguatkan iman dan agama kita. Naam. Itu yang bermanfaat insyaAllah. Banyak bukti ikhwani fiddin azzakumullah. Karena waktu yang terbatas. Sudah waktu tanya jawab telah masuk. Maka kita beralih kepada seksi tanya jawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan dan kita membacakan soal-soal yang tertulis. Bismillah, bagaimana menanggapi pendapat sebagian ikhwan yang menyatakan bahwa suatu keharusan bagi yang mengkritik seseorang yang telah jelas kesalahannya dan membela keyakinannya yang berhubungan dengan manhaj dan tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, sebaiknya dia muwazanah. Bagaimana menanggapi pendapat sebagian ikhwan yang menyatakan bahwa suatu keharusan bagi yang mengkritik yang mengkritik seseorang yang telah jelas kesalahannya dan membela keyakinannya yang berhubungan dengan manhaj yang tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, sebaiknya dia muwazanah. Maksudnya mengkritik dengan adil, begitu. Nah, tidak ada tahdir kritikan muwazanah dalam timbangan syariat Islam. Ini perkara bid'ah yang difatwakan oleh Syekh Bin Baz, Syekh Rabi, Syekh Al-Albani, para masyayikh. Dalam hal mengkritik, tidak ada namanya muwazanah, adil. Maksudnya, menyebutkan kritikannya, kejelekannya, juga harus disertai dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Jangan lupa kebaikannya. Ini tidak terwujudkan kritikan. Tujuan kritikan, disampaikan kesalahan-kesalahannya. Kalau disampaikan juga kebaikannya, mengkaburkan kesalahan tersebut. Apa maksudnya disebut kesalahannya, disebut lagi kebaikannya? Apa maksudnya? Bingung mad'u. Ya, ini manhajnya Wahda Islamiyah, muwazanah. Paham Wahda Islamiyah? Ya, dulunya namanya Fathul Mu'in. Yang siapa mantan dai di mana? Di Kolaka sini, Sutamin, ya. Nah, Sutamin itu mantan gembongnya Wahda. Kemudian bertobat, belum banyak mempelajari tentang manhaj salafi ini. Ya, bertobat alhamdulillah, tapi belum belajar, tidak mau belajar betul-betul tentang manhaj salafi ini, akhirnya menyimpang kembali. Naam. Ya, Sutamin ini lari ke Turafiyun, haula, bergabung dengan Turafiyun. Dengan Mubarak wa Muallim, dengan Aunur Rafi, dengan Abu Nida, nelpon minta fatwa apa semua dan menyerang para ustaz-ustaz. Naam, salafiyun. Ya. Ini Sutamin, mantan Wahda Islamiyah. Wahda Islamiyah ini memiliki manhaj muwazanah. Kalau menyebut kejelekan, mengkritik, harus juga menyebutkan kebaikannya. Tidak ada timbangan syariat seperti itu. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala kalau menyebutkan orang-orang kafir, Fir'aun dan yang semisalnya, apakah Allah menyebutkan kebaikan-kebaikannya? Fir'aun banyak kebaikannya, iya. Apa kebaikannya Fir'aun? Apa? Naam, memelihara Nabi Musa alaihissalam. Iya. Iya kan? Sampai Nabi Musa besar, dewasa. Menjadi Nabi. Nah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika mentahdir Fir'aun, tidak menyebutkan kebaikannya Fir'aun. Ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkritik, menjelaskan kesesatan Khawarij, tidak menyebutkan kebaikannya. Ya. Al-muhim, tidak ada manhaj muwazanah di dalam timbangan syariat, di dalam mengkritik atau dalam mentahdir. Ada subhat dari permasalahan ini, ada yang menyatakan bahwa ulama yang mentahdirkan hanya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali saja. Bahkan ulama tersebut adalah guru mereka sendiri yang mentahdir dan menganggap bahwa tidak masalah jika seseorang ingin bekerja sama atau mengikuti pelajaran, taklim dan kajiannya, karena mereka pun menyebarkan dakwah Ahlus Sunnah. Bagaimana menanggapi permasalahan ini dan bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi kesalahan seorang alim? Apakah antara sikap berlebihan sikap atau sikap meremehkan? Naam, tidak ada, saya sudah jelaskan. Ya. Tidak ada kelaziman bahwa kalau dia Ahlus Sunnah tidak boleh ditahdir. Lah, ini omongan yang tidak faham manhaj. Naam. Tidak ada kelaziman. Jangan ya akhi, dia masih Ahlus Sunnah. Naam. Ini menunjukkan la yafhamul manhaj. Saya sudah contohkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir, memboikot, menghajar Ka'ab bin Malik, tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Tidak, Ahlus Sunnah. Ya, tapi diboikot 50 hari, 50 malam. Naam. Demikian pula sikap-sikap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak ada kelaziman harus, ya, tidak boleh ditahdir kalau dia masih Ahlus Sunnah. Atau menyatakan kalau sudah ditahdir berarti dia pasti bukan Ahlus Sunnah. Lah. Dalam babu tahdir mencakup Ahlul Sunnah lebih-lebih kepada Ahlul Bidah. Semuanya ditahdir. Kalau kesalahannya itu mengharuskan ditahdir. Setelah tegak hujah, setelah menempuh sebab-sebabnya. Naam. Dan mentahdir berarti meninggalkan taklimnya, meninggalkan majelisnya, tidak bertawan, berkawan dengannya, sampai dia bertobat. Sampai dia bertobat. Naam. Dengan konsekuensi tobat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan membuat perbaikan dari apa yang dia sudah rusak. Diperbaiki. Wa bayyanu, dan menjelaskan. Mengulang-ulangi penjelasannya. Saya memiliki manhaj demikian. Maka saya bertobat kepada Allah. Sikap saya kepada fulan ini adalah sikap mumayye. Saya bertobat kepada Allah. Sikap lembek dan menggembos. Saya bertobat kepada Allah. Disebutkan. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Sehingga semua salafiyin yang sudah jadi korban banyak. Itu faham bahwa itu salah. Sehingga mereka semua kembali. Bertobat. Memperbaiki. Nah, itu konsekuensi tobat. Adapun diam-diam saja, ya, atau kepada orang tertentu saja, lah, tidak memenuhi syarat tobat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Naam, sering kita nukilkan, sebutkan, bagaimana para ulama mensyaratkan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu dari dulu. Naam, Ibnu Aqil ketika bertobat betul-betul mewujudkan ayat ini. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Naam. Dari pemikiran-pemikiran rusak. Ya, dijelaskan, diperbaiki, ditulis bahkan, disebarkan. Ini syarat-syarat tobat yang sudah dari kesalahan-kesalahan yang sudah menyebar. Naam. Ya, juga bertobat dari kesalahan itu adalah keutamaan. Ya. Itu adalah keutamaan, bukan kekurangan, bukan aib. Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah menyebutkan kisah seorang ulama, Hammad ibn Nu'aim ibn Hammad rahimahullah, ketika beliau menyampaikan hadis, salah satu hadis, di majelis murid-muridnya, dan di situ ada Abu Zakaria Yahya bin Ma'in. Naam. Lalu kemudian beliau menyampaikan hadisnya, sanadnya dari Abdullah bin Mubarak, dari Ibnu Aun. Ternyata Yahya bin Ma'in menyatakan, la, salah, keliru. Di majelis. Bukan dari Ibnu Aun. Lalu beliau sebutkan dari fulan. Kemudian, Asy-Syaikh Nu'aim bin Hammad, atau Hammad bin Nu'aim, menyatakan, engkau wahai Abu Zakaria menyalahkan aku, mengkritik aku di depan murid-muridku. Yani tidak diterima, karena di depan murid-muridnya. Naam. Lalu beliau bertahan bahwa jalan itulah yang benar. Dari Abdullah bin Mubarak, dari Ibnu Aun. Ketika beliau bertahan seperti itu, ditambah oleh Imam Yahya bin Ma'in, naam, dengan lebih tegas lagi, dengan disertai dengan sumpah. Kalau pertamanya beliau menyatakan, azunnu, kata-kata azunnu, saya menyangka jalannya ini salah, bukan dari fulan. Tapi ketika Imam Hammad ibn Nu'aim atau Nu'aim ibn Hammad membantah, ya, lalu Yahya ibn Ma'in mengatakan dengan sumpah pada yang kedua kalinya, wallahi, demi Allah, saya katakan itu salah. Naam, diriwayatkan fulan bin fulan. Ternyata setelah itu, Imam Hammad mengambil tulisannya, catatannya, melihat ternyata yang benar adalah Yahya bin Ma'in. Nah, bagaimana sikap beliau? Apakah menyembunyikan kesalahannya? Karena gengsi, karena ego, malu? Lah, langsung beliau menyatakan, siapa yang tidak menyatakan kepada Yahya bin Ma'in Amirul Mukminin fil Hadis? Justru sebaliknya, pada waktu itu dipuji langsung bahwa Yahya bin Ma'in adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Dan antum benar. Naam, bahwa hadis itu diriwayatkan fulan dari fulan. Subhanallah, langsung di depan murid-muridnya, tidak gengsi, tidak ego. Dan bahkan memuji orang yang mengkritik dia. Naam, ini sikap ulama yang rabbaniyun. Bukan justru mengelak, berkelit, mencari-cari jalan alasan. Naam, untuk tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Lah, apalagi kalau yang mengkritik adalah ulama besar. Ulama fanni. Memang bidangnya, keahliannya, kibar dalam jarh wa ta'dil. Naam, sebaiknya kita merujuk. Dan mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Naam, bagaimana hukumnya makan di rumah orang yang penghasilannya dari bank? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam salah satu kaset yang saya dengarkan, ditanya seorang anak yang makan harta orang tuanya yang pegawai bank. Kata beliau, anak ini hendaklah makan, memakai sesuai dengan kebutuhannya, jangan berlebihan. Dan dia tidak kena, karena itu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Adapun kalau lebih-lebih, maka jangan. Karena harta yang diberikan adalah harta ribawiyah. Nah, ini seorang anak. Berarti kalau bukan anaknya, jangan. Jangan makan dari harta uang hasil ribawiyah. Nah, cari alasan. Tetapi itu betul-betul sudah dipastikan. Muhakkak, bukan sangkaan. Kalau cuma sangkaan, sudah dihidangkan makanan, terus muncul sangkaannya, kayaknya orang ini pegawai negeri, apa pegawai bank. Tidak dipastikan, sangkaan. Maka tidak berlaku sangkaan yang seperti ini. Yang berlaku adalah asalnya halal. Makan. Nah, kecuali dipastikan. maka jangan dimakan. Karena hasilnya dari ribawiyah. Afwan, bagaimana sikap kita kepada Ustaz Abu Ubaidillah? Juga ikhwan yang lain yang masih berloyalitas kepada Dzulqarnain. Siapa Abu Ubaidillah? Hah? Ubaid. Wallahu alam, ana enggak tahu beliau bagaimana. Iya, saya tidak tahu sikapnya bagaimana. Apakah loyal kepada Dzulqarnain wa man ma'ahu atau tidak, wallahu alam, antum yang lebih tahu. Al-muhim Syekh dan berulang-ulang para asatidah menyampaikan permasalahan ini, tahdzir Syekh Rabi, tahdzir Syekh Muhammad bin Hadi, tahdzir Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada saudara kita Ustaz Dzulqarnain. Naam, dan Syekh Rabi ditanya langsung lebih rinci, apakah maknanya meninggalkan taklim majelisnya? Syekh Rabi mengatakan, "Naam, tinggalkan majelis dan taklimnya." Ada kasetnya. Antum dengar kasetnya Ustaz Afifuddin. Naam. Yang menyebutkan langsung pertanyaan ini kepada Syekh Rabi. Ya, saya tidak ada, saya tidak hadir. Tapi beliau Ustaz Afifuddin dan asatidah yang lainnya hadir di situ dan menanyakan langsung ke Syekh Rabi tentang makna tahdzir. Beliau menjawab, tinggalkan majelis dan taklimnya. Tidak menghadirinya. Naam. Sekarang antum memilih Syekh Rabi ulama atau memilih ustaz? Fadal. Kalau kita pakai perasaan, ya mungkin kita pilih ustaz. Iya. Karena kita sudah senang, ya, sudah apa namanya, menjadi panutan, ya, bangga dengan hafalannya, dengan cara talimnya. Nah, kita lebih memilih ustadz kalau pakai perasaan. Ulama kita tinggalkan. Tapi itu bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Wallahi. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah, ittiba'us salaf, ittiba' ulama, mengikuti salaf, mengikuti para ulama. Itu manhaj. Silakan memilih, mendahulukan perasaan atau mendahulukan ittiba'ul ulama. Kalau ada yang membantah, ya ustaz, dia juga punya ulama. Maka saya katakan, dengarkan keterangan Asy-Syaikh Ahmad Bazmul, Dr. Ahmad Bazmul hafizahullah, dalam mendudukkan masalah-masalah di zaman-zaman seperti ini, bagaimana menyikapi para ulama. Dalam tulisannya, dalam daurahnya yang kemudian dibuat dalam tulisan, ya, dituangkan dalam bentuk tulisan, judulnya Qawaidu Salafiyatun wa Taujihatun Qawaidu Salafiyah wa Taujihat, saya lupa. Naam, kurang lebih judulnya seperti itu, Qawaidu Salafiyah. Ya, di situ beliau menjelaskan bagaimana mendudukkan masalah, menyikapi masalah dalam di sana ada masing-masing ulamanya. Naam. Ya, kalau sebenarnya kita berbicara ada ulamanya, semua permasalahan ada ulama kayaknya. Ya. Iya, uturas juga ada ulamanya. Masalah ya uturas. Masalah Abul Hasan Ali Hasan yang dihukumi mubtadi', ada ulamanya juga. Kalau begitu jangan bersikap, ya, karena semua ada ulamanya. Nah, didudukan oleh Syekh bahwa melihat para ulama kita ahlus sunnah, semuanya kita muliakan. Ulama ahlus sunnah semua dimuliakan. Tetapi kita harus tahu bahwa ulama kita bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang kekhususannya dalam bidang tafsir, ada yang kekhususannya dalam bidang hadis, ada dalam bidang fikih, ada khusus dalam jarh wa ta'dil. Naam, beda-beda. Maka ketika kita menyikapi suatu permasalahan jarah yang bersumber dari ulama yang memang takhusus memiliki kekhususan bidang tersebut, jarah yang rinci, kemudian pembahasan itu berulang-ulang dari hari ke hari, tahun ke tahun, lalu kemudian alim tersebut menetapkan hukum, vonis, rinci. Datang ulama yang lain, ahlu sunnah wal jamaah, memberikan rekomendasi global, tidak berhubungan dengan masalah jarah tersebut. Ya, apalagi ulama tersebut tidak mendengar kalau orang tersebut dijarah, tidak tahu. Kemudian beliau memberi rekomendasi. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini jelas kita mendahulukan apa? Jarah ulama yang mutakhasis tadi, yang memiliki bidang khusus dalam permasalahan itu. Naam. Yang rinci daripada rekomendasi ulama yang global, yang tidak terkait dan berhubungan dengan masalah jarah tersebut. Jelas ya? Jelas permasalahannya. Naam, ini untuk mendudukkan masalah-masalah di zaman-zaman seperti ini. Ya, tidak boleh ada kaidah bahwa masing-masing punya ulama. Nah, kalau masing-masing punya ulama, berarti kita tidak boleh bersikap kepada Yauturoth, tidak boleh bersikap kepada Abul Hasan Ali Hasan, kepada Televisi Roja dan semisalnya, yang jelas-jelas mereka bergabung dengan Ikhwani, ya. Nah, seperti Muhammad Arifi, ya, diundang untuk mengisi di Roja. Naam. Dan yang semisalnya. Ya, berarti tidak boleh ada tahdir kepada mereka. Kenapa? Karena mereka juga punya ulama. Apakah seperti itu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? La. Tidak demikian. Bahkan nanti berujung kepada masalah hadis. Ya. Kadang masalah hadis ini Naam, hadis dhaif. Ya. Karena ada ulama yang menyatakan hadis ini sahih atau hasan. Ya. Kemudian kita menggugurkan ya hadis yang dhaif tadi yang sudah kita periksa dengan rincian, dengan rinci. Ya, kemudian kita tidak menyatakan lagi dhaif, tapi mengatakan sahih karena adanya hukum yang global. Ya. Ini tidak mungkin. Yang rinci digugurkan dengan yang global. Naam, yang sudah melalui pembahasan digugurkan dengan yang global yang belum melalui pembahasan. Global. Naam, ini tidak mungkin. Bagaimana apa tanggapan Ustaz tentang banyaknya para ummahat akhwat yang sering mengendarai motor? Balap-balap. Nah. Ya, ini memang ada ya. Ummahat cadar tapi bawa motor kencang-kencang. Balap. Nah. Nah, ini tidak pantas. Ya. Naik motor saja sudah dilarang oleh para ulama, banyak ulama. Saya pernah hadir di majelis Syekh Saleh Fauzan ketika beliau berkunjung di Madinah, di Masjid Nabawi. Beliau ditanya tentang wanita yang membawa mobil, menyetir mobil. Syekh Saleh Fauzan menyatakan, la. Tidak boleh. Tidak boleh, maksudnya haram. Ya. Lalu beliau menyatakan bagaimana kalau dia celaka, mendapati masalah di jalan. Ya, sendirian. Kalau celaka ya akan digendong, dipeluk oleh lelaki ajanib. Iya, siapa yang mau tolong dia? Nah, itu alasan Syekh Fauzan. Kalau saja naik mobil, tidak boleh. Kira-kira orang yang berakal mengatakan naik motor boleh. Hah? Saya mau nanya antum. orang yang berakal. Ya, kalau sudah naik mobil perempuan tidak boleh, kira-kira naik motor boleh enggak? Insyaallah orang yang berakal mengatakan lebih tidak boleh lagi. Enggak tahu kalau pada akalnya ada error ya. Kalau ada errornya sedikit, mungkin dia menyatakan boleh naik motor tapi naik mobil tidak boleh. Iya. Kenapa? Karena naik mobil tidak membentuk lekak-lekuk tubuhnya. Tidak kena angin. Bawa nyetir mobil tidak kena angin. Tapi kalau naik motor coba. Ya, membentuk buah dadahnya, membentuk wajahnya kalau cadar. Ya. Banyak lekuk-lekuk yang terbentuk naik motor. Berarti lebih madorot naik motor daripada naik mobil. Iya. Naam. Itu fatwa Syekh Fauzan. Juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abad tidak membolehkan wanita naik motor. Juga Syekh Ubaid Al-Jabiri kemarin datang di Bantul. Saya tidak hadir tapi saya dengarkan melalui kaset. Ya, yang beliau ditanya dalam bab tanya jawab. Beliau juga menyatakan tidak boleh seorang wanita naik motor. Ummahat. Banyak sekali ulama. Syekh Mukbil dalam Ijabatus Sa'il pernah juga saya baca. Beliau juga tidak membolehkan ujung-ujungnya. Sekalipun ada rinciannya, tapi di akhirnya tetap kesimpulkan tidak boleh. Tinggalkan wanita itu naik motor. Nah, fatwa apa lagi yang kita cari? Ya, masih banyak umahat-umahat ini yang biasanya ngeyel. Karena sudah terbiasa bawa motor, cari-cari fatwa yang lain. Nah, apa namanya ini? La'ab. Nah, cari-cari fatwa yang lain, sudah ada fatwa jelas, namanya la'ab. Orang yang bermain-main, tidak sungguh-sungguh. Ya, bermain-main dalam beramal. Tidak sungguh-sungguh. Nah, apa hukum jual-beli ketika khatib telah di atas mimbar? Haram. Nah, jual-beli, jangankan khatib sudah di atas mimbar. Iya, azan. Dikumandangkan azan. Kalau di Saudi azannya dua kali. Berselisih ulama. Nah, azan yang pertama sudah dikumandangkan, tidak boleh jual beli. Nah, al-muhim azan sudah dikumandangkan. Ya, lebih-lebih kalau satu kali azan. Berarti kan azan kedua, ya. Tidak boleh jual beli. Haram jual belinya. Kalau ada yang melakukan jual beli, tidak sah. Itu fatwa Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan rahimah hafidhahullah. Naam, ayat Allah Subhanahu wa taala jelas, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Segera penuhi panggilan azan untuk menegakkan salat Jumat, tinggalkan jual beli. Wa darul bai'. Tinggalkan jual beli. Nah, maka siapa yang melakukan jual beli tidak sah jual belinya. Anda pernah mendengar dari orang HTI bahwa kita belum bisa mengklaim sebagai ahlus sunnah sebab belum adanya khilafah. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, ini error ini. Tidak usah digubris. Orang yang akalnya error, tidak perlu digubris. Bikin habis waktu dan capek. Nah, antum tahu error. Ada X-nya, iya. Nah, ada tadi ikhwan yang ngomong sama ana, ada katanya ikhwan yang hadir ya di majelis tapi orang lain dilarang sementara dia hadir. Saya bilang, oh itu berarti error. Iya, fattakullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain dilarang untuk hadir di majelis, dia sendiri hadir, ya namanya error. Ya, nah, bertakwa kepada Allah, jangan menggunakan hawa nafsu, syahwat. Naam, ittaqillah. Kembalikan masalah-masalah kita kepada ulama, jangan kepada akal dan perasaan kita. Kembali kepada ulama, itu diantara perwujudan takwa Allah. Naam, dan menyelisihi takwa ketika kita mengolah sendiri dengan akal dan perasaan kita. Ya, bukan dengan olahannya ulama. Ini menyelisihi makna takwa Allah. Naam. Bagaimana menasihati saudara kita yang kerja di bank? Mohon solusinya. Anak ingin sekali saudara anak mendapatkan hidayah, tapi anak tidak tahu bagaimana cara menasihatinya. Nah, bekerja di bank adalah gaji yang haram karena bersumber dari ribawiyah. Nah, itu fatwa ulama. Ya, jangankan di Indonesia sini, bank di Saudi Arabia sana banyak riba. Nah, apalagi bank Indonesia, di Indonesia sini. Ya, rata-rata riba. Bukan rata-rata, semua riba, iya. Semua kan? Semua riba bank Indonesia, di Indonesia ini tidak ada pengecualian. Kalau di Saudi yang difatwakan ulama itu bank Ar-Rajihi. Bank Ar-Rajihi ini yang kerjasama dengan pemerintah, naam, dalam mengurusi segala kegiatan-kegiatan pemerintah seperti haji, umroh, naam, apa saja diambil diambil alih oleh Bank Ar-Rajihi. Naam. Sebagian ulama menyatakan bank itu tidak mengandung riba. Direkomendasi. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Pernah sebagian tulab mendengarkan dari Syekh Saleh Suhaimi. Wallahu a'lam. Profesor Dr. Saleh Suhaimi hafizahullah. Salah satu murid Syekh Rabi hafizahullah taala. Nah, kita nasihati dengan cara yang baik. Cari orang-orang yang bisa menjadi wakil memberikan nasihat kepada saudara antum tersebut. Fahamkan, berikan kitab-kitab tentang bahayanya riba, jenis-jenis riba, bentuk-bentuk ribawiyah, diberikan. Naam. Hidayah di minallah, yang penting berikan. Yang penting ada usaha. Ya. Naam. Pernah ana juga memberikan nasihat salah satu saudara ana yang terjatuh di dalam ribawiyah dalam bentuk koperasi. Ya. Saya bawakan kitabnya Syekh Saleh Fauzan, jual beli riba, jenis-jenis riba. Ya, saya beri saja, terserah mau dibaca mau tidak, al-muhim kasih. Alhamdulillah ternyata dibaca. Nah, dibaca-dibaca, setelah itu muncul apa? Televisi Ar-Raja. Dia beritakan banyak juga membahas masalah-masalah riba. Ya. Lalu kemudian setelah itu dia tinggalkan. Alhamdulillah. Ya, jangan antum pakai muazanah. Manhaj muazanah adil. Wah, kalau begitu Ustaz Ar-Raja bermanfaat. Ya, karena dia memberi orang banyak memberi petunjuk pada orang. Nah, kita tidak mengingkari. Dan memang dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan rajulun fasik, dengan orang-orang yang rusak. Ya, orang-orang yang fasik. Allah menolong agama ini. Labas. Mereka manhajnya menyimpang, ya. Menolong ahlus sunnah, ya, dalam mendakwai awamun nas, menolong ahlus sunnah. Setelah itu mereka dapat hidayah, kita benahi kekurangan-kekurangan itu, kita luruskan, lalu kemudian mereka tinggalkan Ar-Raja. Nah, dengan mengenal dakwah ahlus sunnah yang hak, yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita mampu, ya, dengan kemampuan kita, kita lihat ternyata dia terpengaruh dengan Ar-Raja, kita nasihati, jangan nonton Ar-Raja, para ulama mengetahui mereka ini demikian-demikian, kita nasihati dengan nasihat yang baik, ya, yang bisa diterima oleh akal dia, bahwa agama ini harus dengan bimbingan ulama. Kita tidak bisa memilah ini yang baik, ini yang buruk kalau diri kita sendiri, tapi harus kembali ke ulama. Ternyata ulama berfatwa tentang Ar-Raja demikian-demikian. Kita sebutkan penyimpangan-penyimpangannya yang terselubung, yang tidak diketahui oleh orang awam. Ya. Sehingga mereka paham, oh ternyata demikian. Nah. Begitu. Bagaimana sikap kita kepada dai salafi yang selalu menyebut-nyebut ustadz yang ada di TV Raja? Apa maksudnya disebut-sebut? Kalau disebut ditahdir, labas. Kalau disebut dipuji, nah ini bermasalah. Nah, kalau disebut dalam rangka pujian, maka tidak boleh. Ya. Apa sebenarnya sikap seorang da'i ketika terjadi nahi mungkar di sekitarnya, kemudian hanya dibiarkan saja, karena khawatir yang diberi nasihat tadi tidak mau membantu lagi alias tidak enak. La, ini jiwa yang lemah, da'if. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi, Nasara, karena sebab dia melihat saudaranya melakukan kemungkaran. Naam. Dia ingkari, dia nasihati, tinggalkan. Tapi besoknya orang itu tidak meninggalkan lagi. Terus, hari kedua, ketiga, tetap orang itu melakukan dan dia tidak lagi memberi nasihat. Diam. Tetapi tetap bersama, duduk bersama, makan bersama, minum bersama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah. Naam. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah. Karena sebab mereka diam dari kemungkaran. Apa nasihat Ustaz mengenai perkataan bahwa Ustaz Luqman selalu membuat perpecahan dimanapun dia daurah? La haula wala quwata illa billah. Naam. Maka al-haq ahaq wa yuqal. Dan ahlul haq yudafi au yudafa anhu. Kebenaran harus diucapkan dan ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, harus dibela. Naam. Ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Tidak boleh kita menyatakan saya cinta kebenaran, tapi ketika ahlul haq direcehkan, kita diam. Ini orang yang tidak komitmen dengan kebenaran. Sama juga syirik. Kita tahdir, juga kita tahdir apa? Pelaku syirik. Bukan syiriknya saja, pelaku syirik. Kita bela al-haq, kita bela juga siapa? Ahlul haq. Orang-orang yang berada di atas al-haq. Dan saya katakan bahwa ucapan dalam pertanyaan ini, ya, karena memang sebelumnya saya sudah dengar pula di Kendari daurahnya Luqman Ba'abdu dua kali membuat perpecahan. Ucapannya siapa ini? Ucapannya Abdul Wahab yang sama antum di Kolakas ini. Saya sudah kemarin saya sampaikan kepada antum tahzir untuk meninggalkan Abdul Wahab. Jangan berkawan, jangan mendengarkan ucapan-ucapannya, berbahaya, syubhat. Dia termasuk orang yang sampai saat ini mudafi anil hajuri, membela hajuri. Nah, dan sudah mengandung ucapan-ucapannya pendiskreditan terhadap Syekh Rabi. Bahwa yang menolak ya hajuri hanya Syekh Rabi. Yang mengatakan hajuri hizbi hanya Syekh Rabi. Yang lain tidak. Syekh Fauzan tidak menolak, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad tidak. Ini omongan berbahaya. Naam. Abdul Wahab mengatakan, saya ingin mendudukkan masalah yang sebenarnya, agar kita tidak zalim. Agar kita tidak zalim, sekali lagi. Daurah pertama, Ustadz Luqman Ba'abdu, saya yang mengundang beliau, bersama dengan ikhwan-ikhwan di Kendari. Pada waktu itu, Asnur sudah datang di Kendari. Saya masih belum memiliki bekal tentang fitnah hajuri. Sama sekali. Asnur datang membawa misi di Kendari melalui amanah langsung dari hajuri dan dia sampaikan kepada anak. Baru datang kurang lebih dia membawa malzama-malzama, keterangan-keterangan fotokopian tentang hizbinya Syekh Abdul Rahman Al-Adni dan Syekh Abdullah Al-Mar'i Al-Adni. Kurang lebih 20 malzama dia berikan kepada saya untuk saya baca. Yaitu upaya dia mendakwai saya. Lalu saya memilih barang tiga amal zama. Saya ambil. Saya coba membaca. Perkara-perkara yang tidak masuk di akal. Syekh Abdurrahman Al-Adni meyakini Allah di mana-mana. Allahu Akbar. Tidak masuk akal. Syekh Abdullah Mar'i pencuri. Mencuri burungnya pemerintah. Mobilnya dimatikan di tempat yang gelap. Lalu mengambil karena harganya mahal. Sembarang alasan-alasan yang saya tidak masuk di akal saya. Naam. Itu Asnur upaya dakwanya. Naam. Lalu kemudian mulai saya mencari-cari berita. Menelpon ke para asatidah. Naam. Antum tahu, perhatikan. Ini sebagai bab al-adl. Harus kita jelaskan. Ya, agar jangan zalim. Naam. di sekolah kita di Kendari dengan datangnya Asnur membawa manhaj hajuri, antum tahu papan yayasan dicet hapus, donatur, kartu-kartu donatur dari muhsinin dihapus. Nah, kita ini ya orang yang insyaallah lembut hatinya menerima kebenaran. Wala nuzakki Allah ahada. Nah, lembut hati kita menerima kebenaran. Karena dia datang membawa nama ulama. Syekh Mukbil, putarkan kasetnya. Ya, itu pun salah paham. Ya, tapi waktu itu sempat saya bilang, saya yang diserang, saya yang salah paham. Oke, mengalah. Nah, yaitu mengharamkan yayasan. Padahal Syekh Mukbil mengatakan al-asal boleh di situ. Tapi dia memtakwil dan menyimpulkan bahwa yayasan haram. Dari fatwanya Syekh Mukbil. Waktu itu saya mengalah. Banyak bentuk-bentuk mengalahnya saya. Menghapus labas. Kalau memang dari ulama hapus, hapus. Menghapus donatur karena minta-minta. Kalau memang dari ulama hapus labas. Mengalah. Kemudian saya membaca, ternyata orang ini kayaknya ingin jadi pimpinan pondok. Saya mengundurkan diri. Silakan, saya undang para ikhwan untuk rapat. Kemudian saya serahkan kepemimpinan pondok pada Asnur. Biar tidak repot-repot. Ya, nanti banyak masalah. Nah, tapi Allah mentakdirkan lain. Allah mentakdirkan lain. Nah, melihat kondisi seperti ini berbahaya. Sekali lagi juga, yang selalu datang di Kendari Dzulqarnain tidak ada bentuk nasihat atau pembelaan terhadap kita bahwa ini salah, jangan terapkan ini, tidak ada. Nah, yang ada bentuk-bentuk dukungan terhadap fitnah hajuri. Dengan itu kita rapat. Dan di kesimpulan rapat mengundang Ustadz Luqman Ba'abdu. Pada waktu itu nampak di sini mulai tidak bisa disembunyikan oleh dia. Asnur dan Ahmad Buton pada waktu itu mulai berbicara bahwa sudah soroah, kami tidak setuju Luqman Ba'abdu diundang di Kendari. Kalau tetap rapat ini menghasilkan harus diundang, kami berdua mohon maaf tidak bisa hadir. Begitu katanya di dalam rapat. Labas. Mau hadir mau tidak, kita komitmen untuk mengundang Ustadz Luqman Ba'abdu. Nah, dibuatlah dalil bahwa kita membuat perpecahan karena kita undang Ustadz Luqman Ba'abdu. Inilah yang dimaksud perpecahan oleh Abdul Wahab. Nah, perpecahan antara Ahlus Sunnah Salafi yang manhajuhu qawim, lurus manhajnya, dengan perselisihan hajuri, manhaj mutasyaddid yang berlebihan. Itu yang dikatakan Abdul Wahab pecah. Ya, coba antum yang berakal sehat insyaallah, sekarang ini mana yang lebih baik, bersatu dengan hajuri dalam keadaan kita tidak tahu penyimpangan-penyimpangannya, bersatu, daripada pecah sementara jelas penyimpangannya, pisah? Hah? Ini namanya manhaj gado-gado. Asal bersatu. Naam. Tidak paham makna persatuan yang hakiki. Tidak paham makna perpecahan. Subhanallah. Itu perpecahan yang dimaksud Abdul Wahab. Bahwa Ustadz Luqman membuat perpecahan. Karena ketika beliau datang, pecahlah, terpisahlah antara Salafi yang lurus manhajnya dengan hajuri yang manhajnya mutasyaddid. Pecah. Saya kira kalau itu, itulah yang benar. Iya. Itulah yang hak. Memang harus terpisah antara yang hak dan yang batil. Yang lurus dengan yang bengkok harus pisah. Tidak boleh sama-sama kabur syubhat. Nah, itu konsekuensi ayat yang saya bacakan pada antum di majelis-majelis sebelumnya ini. Maka Allah liyadharul mu'minina ala ma'antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak membiarkan kalian di atas keimanan kalian keislaman kalian sampai Allah memisahkan dari orang-orang yang baik dari yang buruknya. Nah, walhamdulillah berarti Ustaz Luqman datang membawa pencerahan, membawa kebaikan, bukan perpecahan. Kalaupun mau dikatakan perpecahan, perpecahan yang harus dan wajib. Nah, alhamdulillah, saya pun selamat, ikhwan-ikhwan selamat, ya, melalui datangnya, sebab datangnya Ustaz Luqman Ba'abdu Dauro pertama. Beliau banyak memberikan, ya, bukan di majelis umum, tapi di majelis khusus, kaset-kaset langsung dari ulama diperdengarkan pada kita. Tentang hajuri. Yang ditranskrip dalam bentuk tulisan langsung dibacakan pada kita. Bukan dari Ustadz Luqman sendiri. Tapi dari ulama. Nah, apakah yang seperti itu antum katakan bahwa orang itu membuat perpecahan? Dan pada waktu itu Ustadz yang lain di Makassar semua menyatakan seperti itu juga. Seperti yang diucapkan Abdul Wahab sekarang. Bahwa dimanapun Luqman datang membuat perpecahan. Sekarang Allah menyingkap ternyata manhaj kalian yang dulu ini keliru. Manhaj mumayyek. Manhaj lembek, penggembos. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap. Saat ini sekarang. Itulah terbiah yang dulu kita rasakan. Kita dididik. Ya, dengan jangan bikin perpecahan, jangan bahas fitnah, sibuk dengan ilmu, ternyata kita jahil terhadap fitnah hajuri, jahil terhadap fitnah turafihin, jahil terhadap fitnah ini dan itu, tidak tahu, akhirnya kita sudah masuk tanpa kita sadari. Nah, saya sendiri sudah masuk dalam fitnah hajuri, wallah, saya tidak faham bahwa diri saya sudah terpengaruh dengan asnur. Antum akui apa tidak? Saya sudah terpengaruh dengan mengikut dia. Menghapus yayasan semua. Menghapus kartu donatur. Naam. Ya, meninggalkan bentuk-bentuk pengumuman menyampaikan ikhwah untuk sedekah membangun masjid. Itu tasawul. Minta-minta. Ini didikannya Asnur. Siapa yang membuat perpecahan? Siapa yang menginginkan persatuan? Ya Abdul Wahab. Naam. Omongan antum itu zalim. Naam. Antum tidak mengetahui hakikat permasalahan. Lalu memberi vonis bahwa Luqman Ba'abdu membuat perpecahan. Dauro pertama dan juga dauro kedua. Al-Haq harus dibela. Naam. Orang-orang yang bersamanya Al-Haq juga harus dibela. Tidak ta'assub, tidak taklid, tidak fanatisme. Naam. Kalau salah kita katakan salah. Kalau benar kita katakan benar dan kita bela kebenaran yang bersama dengannya. Naam. Ini ikhwan dari dulu digembosi terus. Naam. Luqman Ba'abdu Dauro di sana 2-3 hari membahas yauturaf. Akhirnya Syekh yang mendengarkan, wah. Masa seperti itu? Kapan mengajarkan tauhid? Kapan mengajarkan sunnah? Turaf 2-3 hari. Terpancing Syekh berfatwa. Syekh berfatwa. Menyudutkan da'i salafi. Tersebar di tengah-tengah antum semua ikhwan. Di berbagai tempat di Indonesia ini. Timbul fitnah, pobi, benci Ustaz Luqman. Tidak senang dengan dakwanya. Suka bikin perpecahan, membahas fitnah terus-menerus. La haula wala quwata illa billah. Zalim. Naam. Antum akan ditanya di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang vonis yang antum jatuhkan pada seseorang. Naam, adapun saya mengatakan tahdir terhadap Abdul Wahab dengan melalui proses. Naam. Dan saya yakini sampai hari ini dia tetap mudafi anil hajuri, membela hajuri, maka saya mentahdir, saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam rangka beribadah kepada Allah. menjauhkan umat dari syubhat, dari pengkaburan-pengkaburan manhaj yang tidak ada bimbingan ulama. Siapa ulamanya? Dalam hajuri, dia tidak mampu menjawab. Pertemuan jam sampai jam 1 malam di rumah. Ulamanya Ashadi menjawab Abdullah Al-Aryani. Abdul Wahab diam, tidak mampu menjawab. Ketika saya tanya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih, walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum." Kalau datang perkara keamanan, keributan, mereka langsung menyebarkannya. Seandainya mereka mengembalikan kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, ulama. Khususnya para pembesar-pembesar ulama. Karena barokah bersama dengan mereka, akabir. Al-barokatu ma'akabirikum, kata Rasulullah. Siapa ulamanya itu? Ashadi menjawab Abdullah Al-Aryani. Abdul Wahab diam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun kita dalam menerapkan ulil amri, Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, naam, Syekh Al-Imam, Syekh Abdul Al-Wusabi, murid seniornya Syekh Mukbil, Syekh Al-Wusabi, Syekh Al-Imam, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, semua menghukumi kepada hajuri Haddadi. Sebagaimana Syekh Rabi menghukumi Haddadi. Mana yang error-error akalnya ini? Saya hajuri. Subhanallah. Saya hajuri. Siapa antum? Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Al-Imam, Syekh Al-Wusabi, Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, Syekh Abdullah Bukhari, Syekh, banyak masyayikh. Antum mengatakan saya hajuri. Hasil, mana akal yang sehat? Ittaqillah. Saya nasihatkan pada antum yang seperti ini, jangan diajak bicara, jangan diajak dialog. Antum juga ikut error nanti. Lah, capek. Nah, mesti di akalnya ada XR error. Ya, jangan. Wallahi jangan. Nah, menyibukkan antum mengeraskan hati menghadapi orang-orang yang seperti itu. Tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Nah, nanti saya pulang lagi dari daurah sini. Ya, muncul lagi ucapan-ucapan, Ustaz Hasan datang daurah bikin perpecahan. Iya. Subhanallah. Kewajiban kita menjelaskan, menyingkap masail. Kalau dia tidak memberikan pengaruh, naam, saya diam. Tidak perlu saya berbicara. Tapi Abdul Wahab memberi pengaruh. Mungkin yang hadir di sini ada orang yang fanatisme dengan Abdul Wahab. Ada yang terpengaruh dengan pikirannya. Ada yang masih membela-bela hajuri karena sebab pengaruh Abdul Wahab. Naam. Dia pengaruhi 1, 2, 3. Coba antum lihat. Ya, yang dekat dengan ana, ikhwan di Kolaka. Sampai berita kepada ana dan saya saksikan di sini tidak ada hadir orangnya. Akhuna Abu Utsman dan Abu Hudzaifah itu dekat sama ana. Mungkin lebih dekat saya sebelumnya daripada Ustaz Hamzah dan Ustaz Abdul Rahim. Bahkan akhuna Abu Hudzaifah ada hubungan tanah dengan saya. Jual beli tanah. Ambil kaplingan saya di sana. Dekat, naam. Tidak pernah ada omongan sama ana, tidak pernah ada telepon, tidak pernah ada SMS, tiba-tiba menjauh. Siapa yang beri fitnah kepada dia? Yang sebelumnya dekat dengan saya. Dan saya tidak tahu kalau dia mulai menjauh. Saya tidak tahu. Naam, saking dekatnya, ya, karena diantara sebabnya adanya ikatan jual beli tanah ini tadi. Naam. Tiba-tiba, tidak pernah lagi ada hubungan. Bahkan di sini saya kita buat daurah, tidak hadir. Hadir, ya. Hah? Mudah-mudahan ada uzurnya yang syar'i, insyaAllah. Ya. Nah, siapa yang menjadi sebab mempengaruhi ya pemikirannya? Akhuna Abu Hudzaifah atau Abu Utsman? Naam. Allah yahdihima wa iyana. Semoga Allah memberikan petunjuk pada beliau berdua dan kepada kita semua. Naam. Hati-hati ya ikhwan, dekati dengan baik, nasihati dengan baik. Wallahi racun, racun yang mematikan, racun yang merusak manhaj hajuri. Wallah. Naam. Jangan bermain-main. Ya. Bukan perkara kecil ulama berbicara. Tidak mungkin ulama sibuk-sibuk mengadakan pertemuan ini, pertemuan itu. Tahunan, 7 tahun, 8 tahun. Lalu kemudian keluar tahdir ulama. Bukan main-main. Seperti yang saya bilang kemarin, bukan onde-onde ya. Hah? Bukan perkara kecil ini, lalu kita enak-enak bermain-main. Saya hajuri. Ya. Saya lebih senang dengan ustadz-ustadz yang membela hajuri. Lah. Bukan main-main wallah. Nah, nanti kalau main-main seperti itu Allah simpangkan hatimu. Semakin jauh sampai sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Enggak apa-apa badal asr. Ini banyak pertanyaannya. Hah? Badal asr dilanjut pertanyaan. Naam. Taib. Bagaimana menurut Ustaz tentang pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah salafi? Antum dengarkan penjelasan Ustaz Luqman Ba'abdu. Karena beliau dan para asatidah banyak membahas masalah ini. Majelis demi majelis, pembahasan demi pembahasan, penelitian demi penelitian dalam masalah ini, beliau lebih memiliki banyak ilmu dalam masalah ini dan pengalaman. Antum tanyakan pada beliau. Atau dengarkan kaset Dauro di Makassar kemarin khusus tentang pendidikan formal. Dan tanya jawab. Naam. Saya sudah mendengarkan sebagiannya. Tafadhal, sangat baik untuk antum semua yang memiliki sekolah di sini, pendidikan. Dan juga kita di Kendari untuk mendengarkan. Naam. Bagaimana dengan pertanyaan terakhir Syekh Robi tentang kaidahnya yayasan? Apakah ini benar? Ini subhanallah sering saja hajuri ini menggunakan dalil-dalil yang doib seperti ini. Naam. Yaitu, kenapa kalian menerima fatwa Syekh Robi tahdir terhadap hajuri? Kenapa kalian tidak menerima fatwa Syekh Robi tentang yayasan? Iya kan? Sering antum dengar ini kan? Sering sekali. Abdul Wahab, apa dan semisalnya, Sadi, sering sebut-sebut ini. Maka kita katakan, pertama, ya, betulkah Syekh Robi melarang secara mutlak? Yang kedua, ya, sampai berita kepada ana dan ada kasetnya dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, murid senior Syekh Robi. Beliau ditanya tentang yayasan dan merinci. Ya, ada sama saya kasetnya. Bahwa kalau itu pembahasannya ceramah beliau tentang guroba. Tentang guroba di akhirnya ada tanya jawab. Ditanya masalah yayasan. Beliau rinci. Kalau sekedar formalitas, tidak dijadikan al-wala wal-bara, tidak dibangun di atasnya sikap, apa semua, prinsip. Sekedar formalitas yang diharuskan oleh pemerintah, karena bahayanya adanya madorot-madorot, kalau tidak formal seperti itu, tidak legal. Ya, sekedar formalitas disimpan, tidak dijadikan sebagai al-wala wal-bara, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, itu jawaban Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya, adapun Syekh Rabi, ya, butuh untuk dirinci pertanyaan itu kepada beliau. Bagaimana kondisi yayasan dan keadaan, ya, hukum kita di Indonesia ini. Nah, ya, butuh. Dan ini pun kalau seandainya betul, naam, maka kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah demikian. Ya, bukan berarti kita memakai Syekh Robi harus taklid dalam semua masalah pendapat Syekh Robi. Bukan begitu maknanya Ahlus Sunnah. Ya, naam. Karena kalian menuduh kita, ya, bahwa kita menyikapi Syekh Robi seperti wahyu katanya. Nah, ini buktinya. Lah, kita tidak menyikapi Syekh Robi seperti wahyu. Buktinya apa? Dalam masalah yayasan, beliau mutlak tidak boleh, kami tidak mengikutinya. Berarti tidak. Ya? Kita tidak mengikuti seperti wahyu. Naam. Baik, kita tunggu sampai adzan ya. Nah, bagaimana hukum orang yang pro kepada ahli bid'ah serta menolong mereka dalam melawan ahli sunnah? Ya, tinggalkan. Tidak ada ahli sunnah pro terhadap ahli bid'ah. Tidak ada ahli sunnah yang pro terhadap ahli bid'ah. Ya, mesti berlawanan dengan ahli bid'ah. Bagaimana menurut Ustaz dengan syubhat Abdul Wahab? Setahu saya tidak ada ulama Yaman yang mentahdir Hajuri. Dan bahwa Hajuri direkomendasi oleh Syekh Shalih Fauzan. Jazakumullah khair. Oh, ini buta baca, tuli telinga. Hah? Tuli pendengaran. Masa dikatakan tidak ada ulama Yaman yang mentahdir? Astagfirullahaladzim. Saya sendiri memperdengarkan dia. Ustaz Hamzah dan Ustaz Abdul Rahim hadir ya di maktaba masjid, di sekretariat masjid Nanga-Nanga. Iya Ustaz. Nah, kita putarkan kaset ulama dari Yaman tahdir terhadap Hajuri. Ya. Abdul Wahab ada. Ada Abdul Wahab. Nah, semua kita dengarkan. Tahdirnya Syekh Al-Imam, tahdirnya Syekh Al-Wusobi. Ya. Tahdirnya juga Syekh Abdul Aziz Al-Burai di situ. Tapi mungkin pada waktu itu Ustaz Abdul Rahim dan Ustaz Hamzah tidak mendengar khusus. Ya, saya mendengar itu, saya ambil dari salah satu ikhwa yang hadir di situ. Saya download Bluetooth, saya dengarkan. Syekh Abdul Aziz mengatakan fatwa ini sudah ada dan Syekh Robi mengatakan haddadi, maka itulah dia. Itu Syekh Abdul Aziz Al-Burai. Jadi bohong kalau Abdul Wahab mengatakan tidak ada ulama Yaman. Ya. Yang berucap seperti itu, yang mentahdir. Nah, kecuali kalau para ulama itu tidak dianggap sebagai ulama, Syekh Al-Imam, Syekh Al-Wusobi, tidak dianggap ulama, yang dianggap ulama Syekh Abdullah Al-Ariyani. Ya wallahu alam, kalau seperti itu adanya. Dan insya Allah tidak demikian. Nah, Syekh Shalih Fauzan, nah, mana rekomendasi Syekh Shalih Fauzan? Yang ada adalah tahdir. Ya. Yang ada tahdir. Waktu awal Ustaz Luqman Ba'abdu memperdengarkan saya kaset Syekh Shalih Fauzan langsung. Ya, tahdir ditanya terhadap orang yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhta'a fi wasailid dakwah. Salah dalam wasilah-wasilah dakwah. Ketika Allah menegur dalam surah Abasa wa Tawalla, marah Syekh Shalih Fauzan mentahdir. Orang seperti ini sesat, tidak pantas diambil ilmu darinya, dan seterusnya fatwa Syekh Shalih Fauzan tahdir, ya, sekalipun di situ tidak disebutkan nama Hajuri, tapi yang mengucapkan itu ucapannya disebutkan kepada Syekh Fauzan, lalu beliau mentahdir dan melarang mengambil ilmu kepada orang yang seperti ini. Ada kasetnya. Nah, saya dengar langsung dan saya ambil dari Ustaz Luqman, ya. Mana rekomendasinya Syekh Shalih Fauzan? Rekomendasi karena diterima. Datang di rumah, berkunjung. Nah, ya, kalau ahlul bidah pun yang tidak ditahu oleh Syekh Shalih Fauzan berkunjung ke rumahnya, diterima, na'am. Ya, karena tidak ditahu. Tapi kalau Syekh tahu, na'am, demikian-demikian penyimpangannya, sudah tegaknya hujah, sudah tingkatan para ulama mengadakan rapat nasihat demi nasihat, tidak mempan. Coba Syekh Fauzan tahu rincian-rincian seperti itu. Ya, beliau tidak akan menerima orang yang seperti itu. Nah, sebagaimana Syekh Rabi. Ya, makanya ini tadi butuh bagaimana mendudukkan sikap kita terhadap para ulama-ulama sunnah kita. Jangan kita selalu tabrakan, jangan. Ya, tidak bertabrakan, tidak. Hanya kita yang tidak menyikapinya dengan bimbingan ulama. Nah, kalau kita menyikapi dengan bimbingan ulama seperti Syekh Ahmad Bazmul ya dan yang lainnya, maka kita akan terbimbing insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan insyaallah ba'dal asr beberapa menit. Naam, subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.